فريحان وجنة فروه وريح فروه وريحان فروه وريحان وجن فروه وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Masih dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Sekarang masuk ayat yang ke-57 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kalian walaupun kalian tidak mempercayainya. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kalian melihat apa yang kalian keluarkan dari air mani? Antum takhluqunahu am nahlul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakan? Apakah kami yang menciptakan? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang mentakdirkan di antara kalian kematian dan kami pun tidak didahului oleh siapapun ketika menentukan kematian tersebut. Tidak ada yang bisa mendahului ketetapan Allah. Dan tidak ada yang bisa memundurkan, mengakhirkan ketetapan Allah. Ala an nubaddila amsalakum wa nungsyi'akum fima la ta'lamun. Sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan apa yang semisal kalian dan menghidupkan kalian kembali pada perkara yang kalian tidak ketahui. Walaqad alimtum nash'atal ula falaula tadhakkarun. Sungguh kalian tahu ya bahwasanya kalian telah diciptakan dari proses yang pertama walaupun kalian tidak mengakuinya. Kalaulah Allah Maha mampu untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan penciptaan sesuatu yang sudah pernah ada. Ya. Berkata Imam Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, يقول تعالى مقررا للمعادي. Allah Subhanahu wa taala berfirman menetapkan adanya hari kebangkitan. وَرَادًّا عَلَى الْمُكَذِّبِينَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْإِلْحَادِ. Dan membantah orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dari golongan orang-orang yang sesat dan menyimpang. مِنَ الَّذِينَ قَالُوا, mereka mengatakan sebagaimana Allah hikayatkan dalam surah Al-Mu'minun, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ. Mereka mengatakan, apakah kalau kita sudah mati jadi tanah dan tulang belulang, masa bisa dikembalikan? Ya. Ucapan ini dihikayatkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 82. Ya. Dan ucapan ini 82. Dan ucapan ini senantiasa generasi demi generasi orang-orang kafir mengucapkan kalimat ini. Masa sudah jadi tanah bisa hidup lagi? Masa sudah jadi tulang bisa hidup lagi? Ini ucapan yang terus terulang dari orang-orang kafir. Wa qauluhum dzalika sadara minhum ala wajhi at-takdzib wal istib'ad. Dan ucapan mereka ini muncul karena mereka mendustakan dan merasa tidak mungkin secara akal mereka. Ya. Fa qala ta'ala, Allah berfirman, nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian. Ay nahdu ibtada'na khalqakum ba'da an lam yakunu shay'an madhkura. Kami yang memulai penciptaan kalian setelah sebelumnya kalian itu sesuatu yang tidak pantas untuk disebut. Itu air mani. Tidak pantas disebut, tidak pantas untuk diperlihatkan. Afalaysa alladhi qaddara 'ala al-bada'ati yuqadir biqadirin 'ala al-i'adati bi tariqil aula wal ahra? Bukankah yang telah menciptakan awal mula itu lebih mampu untuk mengembalikan penciptaan tersebut? Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, falawla tusaddiqun, ay fahala tusaddiquna bilba'zi, apakah kalian percaya dengan hari kebangkitan? Padahal bukti sudah sangat jelas. Summa qala mustadillan alaihim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk menunjukkan bukti atas mereka. Orang yang pengin bukti kita akan dibangkitkan, maka sampaikanlah, afara'aitum ma tumnun, apakah kalian melihat kalian sebelumnya itu hanyalah setetes air mani? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah kalian yang menciptakan itu, apakah kami yang menciptakannya? Ai a'antum tuqirrunahu fil arham wa takhluqunahu fiha amillahul khaliqu lidzalik, apakah kalian yang menaruh air mani tersebut di dalam rahim wanita kemudian diciptakan di dalamnya, apakah Allah yang menciptakannya? Tsumma qala ta'ala, nahnu qaddarna bainakumul mauta, kami lah yang mentakdirkan bagi kalian kematian. Ay sarrafnahu bainakum, kami gilirkan kematian tersebut di antara kalian. Apakah kalian yang menggilir kematian tersebut? Kan tidak. Allah yang menggilirkannya. Wa qala ad-dhahhak, berkata ad-dhahhak, sawa fikum baina ahli as-sama'i wal ard, yaitu sama di antara kalian antara penduduk langit dan bumi. Wa ma nahnu bimasbuqin, ay wa ma nahnu bi'ajizin, kami ya bukanlah yang tidak mampu untuk melakukannya, bahkan kami mampu. Ala an nubaddila amsalakum, untuk mengembalikan yang semisal kalian. Ay nuhayyiru khalqakum yaumal qiyamah, kami sangat mampu untuk mengembalikan penciptaan kalian pada hari kiamat. Bahkan penciptaan di hari kebangkitan itu penciptaan yang lebih sempurna dibandingkan kita, karena kita dibangkitkan ya dalam bentuk-bentuk Nabi Adam yang pertama dengan tinggi 60 hasta. Jadi bentuk penciptaan yang lebih sempurna dibandingkan kita sekarang. Wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, dan kami akan menumbuhkan kalian pada sifat yang kalian belum ketahui bagaimana. Ai min as-sifati wal ahwal, dari sifat dan keadaan yang kita sendiri belum mengetahuinya. Tsumma qala ta'ala, Kemudian Allah berfirman, walaqad alimtum an-nash'atal ula falaula tadhakkarun, ay qad alimtum annallaha ansha'akum ba'da an lam takunu shay'an madhkura. Kalian sudah tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian itu hanyalah sesuatu yang tidak pantas untuk disebut. Fa khalaqakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Wa khalaqakum, Allah ciptakan kalian, wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan bagi kalian as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Wa hal latadhakkaruna wa ta'rifuna anna alladhi qaddara 'ala hadhihi an-nash'ati wa hiya al-bada'ah qadirun 'ala nash'ati al-ukhra wa hiya al-i'ada bi tariq al-aula wal ahra. Tidakkah kalian berpikir kalaulah Allah yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu tentunya maha mampu untuk menciptakan kembali sesuatu yang pernah ada. Dan ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jika itu mampu, berarti menciptakan sesuatu yang sudah ada lebih mampu lagi. Ya. Lebih mudah lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Dalam surah Ar-Rum ayat 27. Allah berfirman, dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah yang mengembalikan penciptaan tersebut. Wa huwa ahwanu 'alayhi. Dan itu sangat mudah, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Maryam, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Tidakkah manusia itu mengingat, akulah yang ciptakan dia dari sebelumnya sesuatu yang tidak ada, dari sebelumnya yang tidak pantas disebut sebuah nama, sampai kemudian manusia yang sempurna kemudian berhak menyandang nama yang bagus, gelar yang bagus, panggilan yang indah, kenikmatan yang banyak. Apakah ketika sudah demikian kemudian kalian mengingkarinya? Wa qala ta'ala, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idahuwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat, akulah yang ciptakan dia dari setetes mani, kemudian setelah diciptakan jadi manusia yang sempurna, fa idahuwa khasimun mubin, rupanya dia menjadi seorang yang pendebat yang sangat nyata, pengingkar yang sangat nyata. Kita asal-usulnya itu hanya setetes air mani yang hina, menjadi tubuh yang sempurna. Tapi setelah sempurna bentuk tubuh, menjadi pengingkar yang paling jelas. Tidak percaya kepada pencipta. Ya. Dia menyatakan bahwasanya manusia itu adalah proses dari proses-proses evolusi. Sekian dan sekian, sekian ribu tahun. Dan kalau ditanya buktinya, itu pun hanya prasangka, kemungkinan, kira-kira. Kira-kira, menurut penelitian. Penelitian siapa? Emang pernah lihat? Ya. Qawna fi dina azakumullah. Kemudian yang sangat terkadang menyakitkan hati sebagian kaum muslimin, meyakini itu. Dan kemudian menyatakan kenapa agama membatasi sains. Contohnya adalah teori Darwin. Kenapa ditentang secara agama? Yang disalahkan agamanya. Bukan si Darwinnya ini. Bin Qirada. Yang dilihat lebih bangga menjadi anak kera dibanding anak Adam. Ya. Sesuatu yang sangat gampang. Jika antum percaya manusia itu dari kera, ya sudah tinggal sama kera saja sana di hutan. Makanlah seperti kera, kawinlah seperti kera sana. Kalau memang antum percaya, antum sebagai keturunan kera. Kenapa kera saja yang ada keturunannya, berevolusi? Kenapa tidak ada babi berevolusi? Kenapa tidak ada singa berevolusi? Itu teori yang sangat janggal. Anehnya, banyak yang percaya. Anehnya, dijadikan sebuah mukarrar, sebuah ketetapan yang harus diajarkan. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Apakah dia ridha dikatakan Darwin bin Kera bin Kirodah? Kalau tak beri contoh nama yang lain kayaknya enggak tega. Makanya tak beri contohnya Darwin bin Kera saja. Darwin bin Monyet. Sebagaimana Rasulullah pernah memanggil orang Yahudi, Yabna Kiradah wal Khanazir. Wahai keturunan kera dan babi. Itu Rasulullah pernah ketika perang dengan orang Yahudi. Biasanya kalau orang perang itu, kalau zaman dulu, dia itu sebelum perang tanding fisik, maka perang mulut. Akan perang mulut. Jadi perang untuk mendonkan mental lawan. Saat itu Rasulullah manggilnya, Yabna al-Khiradah wal-Khanazir. Wahai keturunan kera dan babi. Biar mereka down mentalnya. Dan benar-benar down mental mereka. Ketika Rasulullah memanggil mereka dengan keturunan kera dan babi. Maka kalau kita runtut, ikhwan fillah azakumullah, Charles Darwin itu kan memang secara keturunannya dari keturunan Yahudi. Pantas dia memang mengakui seperti itu. Bisa jadi yang dia temukan dari tulang. Yang dia temukan dari tulang belulang bermoncong kera itu, ya bisa jadi itu adalah moyangnya dia. Ya, yang dia temukan ini sebagai Homo sapiens, itu mungkin moyangnya dia. Yang sudah dirubah oleh Allah menjadi wajah-wajah muka babi dan kera. Tapi anehnya, ya, yang moncong babinya gak ketemu. Yang ketemu menurut mereka adalah moncong kera. Ini mohon maaf ya ucapan ana. Ya karena memang demikian kenyataannya. Kok rela kita disebut sebagai keturunan kera? Rela. Na'as'alullah as-salamah. Kemudian malah yang salahkan syariat Islam. Kan katanya tidak mendukung sains. Sains apaan? Itu bukan sains. Ya, itu bukan sains sama sekali. Itu dongeng. Ya, mohon maaf ini, kalimat ana agak keras dengan ucapan seperti itu. Itu dongeng bukan sains. Apa hasilnya setelah meneliti demikian bagi perkembangan ilmu pengetahuan? Gak ada. Kecuali tuduhan yang sangat kecil. Ya. Ikhwana fi din azakumullah. Kita lanjutkan. Nah itu tadi untuk menggambarkan kita itu dari status air mani. Setelah menjadi manusia yang sempurna, fa'idahu wa khasimum mubin. Tapi kemudian dia menjadi pendebat yang sangat ulung. Pendebat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Kami berikan banyak permisalan. Dan kami jelaskan bagaimana penciptaan manusia. Qala wa may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tapi justru dia mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang ini? Sudah hancur, sudah lapuk, masa bisa dibangkitkan lagi? Ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah dialah Allah yang telah menciptakan dari semenjak pertama. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah Allah yang maha berilmu. Ini surat Yasin yang sering dibaca dalam Yasinan. Tapi maknanya harus diingatkan ma'asyiral muslimin. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira ketika diciptakan dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, lam yu'mar wa lam yunha. Apakah dia setelah diciptakan kemudian tidak ada perintah, kemudian tidak ada larangan? Apakah manusia demikian dibentuk dengan sedemikian sempurna rupanya? Begitu rumit tubuhnya, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Tentu tidak demikian. Bahkan kita itu dikasih aturan. Ya, pasti kasih aturan. Jangankan manusia, buatan manusia yang paling sederhana itu ada aturan mainnya. Ya, manusia membuat HP. Ada aturan mainnya. Cara nyalakannya bagaimana, mengoperasikannya bagaimana, bagaimana kalau baterainya habis. Semuanya ada aturan mainnya, ada perintah dan ada larangannya. Kemudian anehnya manusia mengira kalau dia sudah tercipta, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan dilarang. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dia dulu hanya setetes air mani yang keluar dari bapak ibunya? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian Allah ciptakan sedemikian rupa, fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa, kemudian Allah jadikan ada laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin 'ala ay yuhyil mauta, bukankah Allah yang telah menciptakan sedemikian rupa itu tentunya mampu untuk menghidupkan apa yang sudah mati. Ya. Jadi Allah itu menghidupkan kita, menciptakan kita dari setetes air mani, enggak ada tulangnya sama sekali. Kemudian Allah ciptakan kita dari tulang belulang dan dari tanah yang sudah ada bentuknya, sudah ada rupanya, tentunya itu sangat lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang dari dulu binasanya umat terdahulu, sekali lagi, itu kan banyak bertanya perkara yang tidak bermanfaat, yang sebenarnya tidak usah dipertanyakan. Bertanya sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama ahlakal ladina man kana qablakum kathratu su'al wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, sesungguhnya banyak binasanya orang terdahulu kalian itu banyak bertanya, banyak yang menyelisihi perintah dan khabar dari nabi yang diturunkan atas mereka. Ya. Banyak dicontohkan di dalam Al-Qur'an pertanyaan orang-orang Yahudi. Ya, pertanyaan-pertanyaan, bahkan ikhwanu fi dinazakumullah, mereka jadikan ilmu pada awalul ilm, itu kan al-iman. Awal ilmu adalah kita iman, percaya, yakin. Tapi kalau ahlul kalam, pengikut Aristo, Plato, Socrates, itu awalul ilmi asyak. Awal ilmu adalah ragu. Awal ilmu adalah ragu. Jadi kalau belum ragu, belum berilmu katanya. Ya. Padahal awalul ilmi al-yakin. Ya, awal ilmu karena kita yakin itu benar. Kalau gak yakin, ragu, kufur. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fi din azakumullah, diingatkan di dalam Al-Quran, ya, hudal lil muttaqin, dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Kitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman terhadap perkara ghaib, yang yakin terhadap perkara ghaib. Tetapi ikhwan fi din azakumullah, sebagian orang yang terjerumus di dalam permainan kata, permainan ya pertanyaan yang diajarkan oleh Aristo, Plato, Socrates dan pengikutnya, awalul ilmu adalah syak, ragu. Ya. Menurut mereka awal ilmu adalah ragu. Kalau kita awal ilmu adalah yakin, iman. Al-Quran itu akan tidak ada keraguan kalau kita beriman. Tapi kalau kitanya tidak beriman, ya penuh dengan keraguan kitanya. Ya. Sehingga didiklah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah iman. Ya. Dididiknya itu iman. Ya. Dididik untuk meyakini dan percaya. Sehingga pendidikan Islam itu kan pendidikan takwa. Pendidikan menjalankan perintah, menjauhi larangan, bukan pendidikan syak, pendidikan keraguan. Kamu jangan percaya dulu sampai kamu buktikan. Kita jawab, enggak semua orang mampu membuktikan. Ya. Enggak semua orang, dan bahkan kebanyakan perkara enggak bisa dibuktikan dengan metodologi orang sekarang. Coba kalau orang sekarang mengatakan, apa bukti kemarin itu? Ini hari apa? Hari Ahad. Apa bukti kemarin hari Sabtu? Apa buktinya? Ada rekamannya? Coba kalau kita tidak bisa mendatangkan rekaman. Akhirnya kita ragu kemarin hari Sabtu. Padahal sudah mutawatir. Pasti kalau ini hari Ahad, besok berarti, kemarin berarti Sabtu. Tetapi dengan permainan kata, orang bisa ragu. Mana buktinya kemarin Sabtu? Bisa jadi kemarin itu Senin. Kan bingung. Itu permainan kata. Ya, permainan kata. Sehingga kita pernah menyaksikan sendiri, orang yang sampai meninggalkan sholat, sampai meragukan tentang Allah dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ketika ditanya, apakah kamu beriman pada Allah? Saya kurang yakin. Jawabannya begitu. Loh, kenapa bisa kurang yakin? Wah, saya belum pernah melihat. Wah, saya belum bisa membuktikan. Sehingga dijawabnya, saya masih mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kalimatnya lebih sederhana lagi atau lebih tersamar lagi. Saya masih mencari hakikat Tuhan. Ya kan ngeri sekali kalimat-kalimat seperti itu. Berarti dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kritislah pada perkara-perkara yang memang patut untuk kita kritis, untuk kita pertanyakan. Tapi kalau tentang masalah agama, itu memang tidak bisa untuk seperti itu. Karena itu di luar kemampuan manusia. Ikhwanafidinazakumullah, termasuk masalah kebangkitan, ini kan perkara gaib. Terbuktikan secara indrawi itu kalau kita nanti kalau kita mengalaminya. Terbukti secara indrawi itu kan kalau kita mengalaminya. Apakah kita nunggu mengalami barulah percaya? Ya, maka itu sungguh cara berpikir yang sangat salah. Ya. Kalau kita mau masuk ke hutan, kemudian ada orang yang penduduk lokal mengatakan hati-hati di hutan itu banyak binatang buas. Oh, saya gak percaya. Buktikan dulu mana binatang buasnya. Kira-kira kalau dia masuk diterkam sama macan, salah siapa ini? Salah siapa? Coba. Salah dia. Kenapa tidak percaya? Padahal tidak sesuatu yang ada itu bisa dibuktikan dengan caranya kita, dengan indrawinya kita. Belum tentu. Terkadang yang namanya khabar itu lebih benar daripada yang dilihat. Ya. Terkadang khabar itu lebih nyata dibandingkan apa yang dilihat. Bisa dipahami ya? Terkadang khabar berita itu lebih nyata dibandingkan apa yang kita lihat. Karena yang namanya dilihat, manusia melihat itu bisa tertipu. Ya. Bisa tertipu. Sehingga ada bahasa Arab namanya badal ghalat. Badal ghalat ra'aitu Abdullah. Aku melihat Abdullah. Padahal kalimat ra'aitu itu secara bahasa Arab fi'il yaqin namanya, af'alul yaqin. Ketika seorang mengatakan ra'aitu Abdullah, aku melihat Abdullah, berarti yakin aku melihat. Wah, ya subhanallah, tiba-tiba matanya salah. Al-Faras, rupanya bukan Abdullah, kuda yang aku lihat. Makanya namanya badal ghalat setelah bahasa Arab. Ra'aitu Abdullah Al-Faras. Aku melihat Abdullah. Oh, bukan Abdullah. Kuda yang aku lihat. Namanya badal ghalat. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sesuatu yang sudah dinyatakan secara yakin dengan kalimat aku melihat saja, itu bisa salah. Itulah mata. Beda yang namanya khabar. Khabar dari seseorang yang yakin, yang terpercaya, yang tidak pernah bohong, itu khabar yang sangat meyakinkan. Makanya wahyu ini dibawa oleh utusan Allah yang tidak pernah bohong sama sekali. Dari kalangan malaikat, malaikat Jibril yang gelarnya Al-Amin. Ya, sampai kepada Nabi Muhammad gelarnya Al-Amin. Yang sangat terpercaya dan sangat amanah. Ya. Sehingga khabar dari orang yang sangat terpercaya, sangat amanah itu sangat valid walaupun kita tidak melihatnya. Dan betapa berat diri kita kalau harus membuktikan segala sesuatu untuk mengatakan itu adalah benar. Contoh, masyarakat Indonesia meyakini dulu ada yang namanya tokoh sejarah namanya Gajah Mada. Kan diyakini tuh. Sekarang buktikan, mana? Namanya, mana yang namanya Gajah Mada? Sosok orangnya saja diragukan yang kayak apa? Yang katanya telah apa namanya menyatukan Nusantara, telah menguasai sampai Asia Tenggara, yang katanya demikian dan demikian, dan sudah diyakini sosoknya ada, sekarang buktikan. Buktikan. Kan gak bisa kita buktikan. Ya, gak ada fotonya, gak ada tulisannya, bahkan hanya cerita demi cerita. Tapi kenapa bisa diyakini? Nah, inilah ikhwan fi din azakumullah, bukan kita menafikan adanya tokoh itu, bukan. Tapi ini sebagai contoh. Terkadang, ya, khabar yang sudah yakin, itu gak usah dibuktikan dengan metodologi-metodologi ilmiah versi orang sekarang. Gak bisa. Ya, demikian. Tafadhal ikumandangkan azan terlebih dahulu. Ya, ikhwan fi din azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tafsir dari ayat ke-63 dan seterusnya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, "Afara'aitum ma tahrutun?" Apakah kalian melihat apa yang kalian makan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Ai huwa syaqul ardi wa iratuha wal baghru fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah bumi. Allah lah yang menyiraminya dan Allah lah yang menanamkan benih-benih tumbuhan ini di dalam bumi. Hutan yang terbentang di sebelah selatan kita, mungkin kalau itu hutan jati ya, tapi hutan liar. Hutan yang terbentang di Kalimantan ya. Apakah kita pernah menanamnya? Apakah moyang kita yang menanamnya? Tidak. Allah yang membelahkan bumi kemudian menyiraminya dan kemudian menaruh benih di dalamnya dan menumbuhkannya. A'antum tazra'unahu, apakah kalian yang menanamnya? Hutan Kalimantan, Sumatera, hutan Jawa, apakah kalian yang menanamnya? Apakah ada bukti moyang kalian yang menanamnya? Ai tumbitunahu fil ard, apakah kalian yang menumbuhkan di bumi itu? Am nahnu zari'un, apakah kami yang menumbuhkannya? Bal nahnu alladhi nuqirruhu qararahu wa nunbituhu fil ardi, bahkan kamilah yang menaruh benih di dalam tanah-tanah tersebut kemudian kami tumbuhkan di atas muka bumi berbagai macam tumbuhan. Bahkan dalam ayat yang lain, yusqa bima'in wahid, disiram dengan satu air yang sama, air hujan, airnya sama tapi kemudian keluar dengan berbagai macam tumbuhan yang berbeda, keluar dengan berbagai macam buah yang berbeda, rasanya pun berbeda. Bahkan satu buah dengan buah yang lainnya di dalam satu pohon yang sama rasanya berbeda. Kadar manisnya beda, kecutnya beda, warnanya beda. Itu padahal satu pohon. Ya, itu menunjukkan betapa luar biasanya Sang Maha Pencipta. Betapa luar biasanya Sang Maha Pencipta. Qala Ibnu Jarir wa qad haddatsani Ahmad ibn al-Walid al-Qurashi qala haddatsana Muslim ibn Abi Muslim al-Jurmi qala haddatsana Makhlad ibn al-Husain an Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulanna zara'tu walakin qul harastu. Ya. Jangan kau katakan zara'tu, tapi katakanlah harastu. Ya, kalimat zara'tu dan harastu dalam bahasa Indonesia sayangnya diterjemahkan dengan satu kata sama, yaitu menanam. Kalau dalam bahasa Arab, zara'tu dengan harastu. Ya. Zara'ah dengan harasah. Jadi bedanya kalau secara bahasa Arab, zara'ah itu yang menumbuhkan. Ya. Kalau harastu itu cuma menanam. Ya. Makanya petani itu apa disebut sebagai harif. Disebut sebagai harif yang menanam. Dan juga Allah ketika memberikan permisalan bagi manusia tentang laki-laki dengan perempuan, suami istri, hunna tentang wanita, fa'tu harsakum annasyi'tum. Ya. Fa'tu harsakum annasyi'tum. Bahwasanya wanita itu ladang kalian, fa'tu harsakum annasyi'tum. Datangkanlah ladang kalian sesuka kalian. Yaitu menanami itu sesuka kalian. Manusia itu menanami. Jangan katakan kalau kita mau cari kata yang sesuai, zara'tu itu adalah menumbuhkan. Tapi harastu adalah aku yang menanam. Jangan katakan aku yang menumbuhkan tumbuhan ini. Tapi katakanlah aku yang menanam tanaman ini. Kalau nanam siapa saja. Tapi yang namanya menumbuhkan, gak bisa. Walaupun kita siram, walaupun kita apa. Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanam siapapun bisa nanam. Qala Abu Hurairah, alam tasma ila qawlih, tidakkah kalian melihat pada firman Allah, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian melihat apa yang kalian tanam? Apakah kalian itu yang menumbuhkan? Apakah kami yang menumbuhkan? Ya. Jadi dibawalah hadis ini demikian, bahwasanya jangan mengatakan aku menumbuhkan tumbuhan, tapi katakanlah aku menanam tumbuhan. Ya. Karena yang bisa dilakukan manusia adalah menanam, adapun menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Muhammad Ibn Abdirrahim dari Muslim Al-Jurmi dengan riwayat yang sama. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Musa Ibnu Ismail qala haddatsana Hammad an Atha an Abi Abdurrahman. Dari Abi Abdurrahman beliau mengatakan, la taqulu zara'na walakin qulu harasna. Jangan kalian mengatakan kami yang menumbuhkan, tapi katakanlah kami menanam. Dan diriwayatkan dari Hujr al-Mudri annahu kana idza qara'a, ketika beliau membaca ayat ini, antum tazra'unahu am nahnu zari'un wa amsaluha, dan yang semisalnya, maka beliau menjawab, bal anta ya rabb, bahkan engkaulah wahai rabb kami. Walaupun sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang enggak usah dijawab. Kan ada beberapa pertanyaan yang tidak usah dijawab, namanya istifhamu taqrir. Pertanyaan untuk menetapkan. Pertanyaan untuk menetapkan. Sehingga sebenarnya pertanyaan tersebut tidak butuh jawaban. Butuhnya adalah penetapan. Ya. Wa qauluhu ta'ala law nasya'u laja'allahu hutama. Kalaulah kami berkehendak, kami akan jadikan dia itu hanya sebatas puing-puing, sebatas bekas-bekas peninggalan. Ai nahnu ambatnahu bilutfina wa rahmatina wa abqainahu lakum rahmatan bikum bal walau nasya la ja'alnahu hutama, yaitu kamilah yang menumbuhkan tumbuhan tersebut dengan kasih sayang kami, dengan rahmat kami, dan kami yang mempertahankan tanaman-tanaman tersebut untuk kalian nikmati sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kalian. Kalaulah kami berkehendak, kata Allah, la ja'allahu hutama, kami akan biarkan ya bibit-bibit yang kalian tanam itu tidak berbuah sama sekali, hanya sebatas menjadi sesuatu yang ditinggal mati. Ai la ai basnahu qabla istiwa'ihi wastihsadihi, bisa saja kami itu membuat tanaman yang kalian tanam itu mengering, mati sebelum tumbuh besarnya, sebelum berbuahnya. Ya. Fadhaltum tafakkahun. Ya. Supaya kalian itu menikmati ya dari buah-buahan yang Allah tumbuhkan tadi. Suma fassara dzalika, kemudian Allah tafsirkan biqaulih, inna lamuhramun bal nahnu mahrumun, ay law ja'allahu hutama la dhalaltum tafakkahun fil maqalah tanawwa'una kalamakum fataquluna taratan illa lamuhramun ay lamulqun. Ya. Kalaulah, nah ini penafsiran yang berikutnya, kalaulah kami jadikan yang kalian tanam itu tidak berbuah, ya. Niscaya itu adalah ucapan yang dibuat-buat. Seperti kalian ketika mengatakan, ya, perkataan-perkataan yang mengaku dan mendustakan agama. Terkadang kalian mengatakan, ya, innalamuhramun ay lamulkun. Sesungguhnya kami itu berucap tidak sengaja saja. Jadi di dalam penafsiran yang berikutnya, innala muhramun bal nahnu mahrumun, yaitu kalaulah kami jadikan tanaman itu sia-sia dan kalian kemudian itu mengucapkan ucapan-ucapan kalian, ya sungguh kalian itu ucapan yang ya mulkun, yaitu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Tapi di antara rahmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, kalian tanam berbagai macam tanaman, Allah kemudian menumbuhkannya dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, rasa-rasa, warna-warna yang beraneka ragam. Bahkan disirami dengan air yang sama tetapi hasil rasa warna berbeda-beda. Ya. Qala Qatada la muhramun ay mu'adzabun. Adapun kata Qatada, inna la muhramun ay mu'adzabun, yaitu ketika mereka itu hasil tanamnya gagal, ya mereka mengatakan kunna mu'adzabun, kami sedang disiksa ini, dapat musibah. Ya. Wataratan yaqulun, bahkan terkadang mengatakan bal nahnu mahrumun, wah kita mahrumun, ya tidak panen atau gagal panen. Ya. Itu kan manusia terkadang hanya berucap demikian. Wa qala Mujahid, kemudian tafsir dari Mujahid perkataan mereka ketika Allah gagalkan apa yang mereka tanam. Manusia itu sering mengatakan inna lamuhramun ay mulquna lisyar, yaitu mereka ketika mendapati apa yang mereka tanam itu gagal, mereka akan menjatuhkan diri dalam kejelekan. Dan begitu manusia ketika gagal, dia akan putus asa dan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kejelekan. Ai bal nahnu muharifun ai la yathbutu lana mal wa la natu lana ribhun, yaitu kami rugi, enggak punya harta, kita enggak dapat keuntungan. Kan manusia demikian. Ucapan-ucapan yang seperti itu sebenarnya membuktikan ada yang menumbuhkan. Orang yang mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala, ketika dia gagal, ya, dia secara tidak langsung mengatakan demikian, kita rugi, kita gagal. Sebenarnya di dalam hatinya itu menetapkan ada pihak lain yang menentukan tumbuhnya tumbuhan tersebut. Walaupun mereka sudah jaga dengan berbagai macam usaha, ditanam dengan bibit yang paling bagus, kemudian ditanam dengan cara yang paling modern, disirami dengan teratur, dikasih obat, dijaga dari hama, tetap gagal. Berarti kan ada faktor yang lain yang menumbuhkan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimanapun orang yang mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya mereka itu mengingkari fitrah mereka sendiri. Qala Mujahid bal nahnu mahrumun ay mahdudun ay la hadza lana, kita dibatasi sehingga ada rezeki ini. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, wa dhaltum tafakkahun ay ta'jabun, kemudian kalian heran. Ya, qala Mujahid aidan fa dhaltum tafakkahun ay tafja'una wa tahzanuna ala ma fatakum min zar'ikum, yaitu kalian kaget, enggak terima, sedih atas apa yang luput dari tanaman-tanaman kalian. Hadza yarju ila al-awwal, ini kembali kepada penafsiran yang pertama, ya. Ya, ada beberapa banyak penafsiran inna lamuhramun bal nahnu mahrumun, ya. Intinya kata Ibnu Katsir, huwa ta'ajjub min as-sabab alladhi min ajlihi usibu fi malihin, yaitu mereka kaget mengenai sebab yang nyalah mereka menimpa tertimpa musibah dari harta-harta mereka. Ini pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Kataan ini perkataan mereka inna fadhaltum tafakkahun inna lamughraqun lamughramun bal nahnu mahrumun, yaitu ketika Allah berfirman launasya hutama, kalau kami berkehendak kami jadikan tanaman yang kalian tanam itu hutama, gagal panen. Fadhaltum tafakkahun, kemudian kalian terkaget-kaget dengan itu. Innala muhrumun, kemudian mereka mengatakan kita rugi. Bal nahnu mahrumun, kita gagal. Intinya begitu. Itu kan manusia. Insya Allah kalau antum pernah bertani akan sering mendengarkan kalimat seperti ini. Ya. Di kampung kita di Brebes sana, itu menyaksikan sendiri orang, ya, kan di sana banyak orang nanam apa namanya bawang. Bawang itu tanaman manja, kita katakan. Tanaman yang harus dijaga, ya. Di apa namanya di dirawat, bahkan harus kita tidur di situ. Bahkan hama itu, hama ular, itu harus diambilin satu-satu. Tanaman manja. Tanaman manja. Jadi ibaratnya kata istilah orang sana, siapa yang ngebun bawang kata orang sana, berarti punya istri kedua ibarat. Istrinya kan ditinggal. Karena di sawah terus. Ya. Tanaman manja. Makanya orang Brebes itu nyebut kalau orang lagi ngurusi bawang namanya manja bawang. Tahu? Manja bawang. Ya, R ya. Manja bawang. Kenapa? Memang lagi memanjakan bawang itu. Di mana luar biasa dari nanamnya, bibitnya sebelum jadi bibit dia harus dirawat berbulan-bulan. Diasap supaya jadi bibit yang berkualitas dengan suhu tertentu. Bibitnya saja udah nyengsarain. Bayangin. Ya, kita orang sana, kita pernah bawang masalahnya. Nyengsarain itu buat bibit, ya Allah, berbulan-bulan ditarang ibaratnya, tahu tarang ya, di atas dapur kemudian diasepin tiap hari. Supaya menjadi bibit yang bagus. Tiap hari dipreceli, tahu preceli? Yang kering-kering daun diprecel. Setelah itu, ya tanamannya apa tanahnya itu harus dibuat apa namanya? Kalau di sana namanya galengan. Jadi dari bentuk padi kemudian dibuat irigasi tengah, sampingnya tanah, irigasi lagi, tanah lagi kan terus seperti itu. Pernah lihat ya? Kalau di daerah selatan ada tuh. Sudah kayak gitu satu-satu harus ditanam. Enggak bisa disebar kayak padi. Padi kan sebar tok tuh. Ya, nanti setelah tumbuh nanti baru di itu pun bisa pakai metode. Tapi kalau bawang satu-satu. Ya. Setelah proses tumbuh ya harus dipilihin ya. Kemudian setelah itu dikasih obat. Bahkan kalau ada hama di ulatnya itu diambil satu-satu. Diambil satu-satu. Uletnya itu satu-satu. Nanti kalau sudah berbunga, bunganya dipotong satu-satu. Gak bisa langsung begini. Gak bisa, potong satu-satu. Ya. Sudah hasilnya panen, a'jabal kufara nabatu. Istilah dalam Al-Quran. Petani itu sudah yakin lah besok panen ini hasilnya bagus. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Semalam hujan, paginya busuk, rampung sudah. Saya gagal, saya rugi, saya ini. Kan ucapan manusia demikian. Sudah berbulan-bulan, subhanallah, diopeni, dijaga, dirawat sampai satu persatu. Uletnya diambil satu-satu, bayangin tuh. Nyiram itu nggak bisa disiram sekalian. Siram itu kita harus turun ke irigasinya, setengah badan disiram pakai. Siram begini, siram. Gak bisa disemprot begini, rusak nanti. Ini siramnya harus pelan-pelan, bagus. Terlalu kenceng, mati. Oh ya subhanallah, tinggal panen besoknya, kena hujan. Kena hujan. Busuk besoknya. Kelihatan bagus. Atau kena angin. Tiba-tiba daunnya apa jatuh semuanya. Kualitas turun. Ya. Apa yang diucapkan manusia? Saya gagal, saya rugi. Ya, hilang duit saya. Atau bahkan kalau sudah panen, dipanen, hasilnya bagus. Bagus hasilnya. Setelah dikirim ke Cibitung, harganya anjlok. Itulah manusia, ma'asyiral muslimin. Tapi kalau lagi Allah berikan rizki, untungnya bisa beli rumah, bisa beli tanah, beli mobil seketika itu. Ya, kita saksikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah manusia. Ketika yang ditanam, kemudian Allah jadikan hutama, Allah jadikan mati, fadhaltum tafakkahun, terkaget-kaget, enggak terima. Sudah saya urus, sudah saya keluar puluhan juta, sudah saya kasih obat, sudah kasih saya, dan macam-macam. Innala muhramun. Wah, saya gagal. Bal nahnu mahrumun. Enggak dapat duit. Hilang modalnya. Demikian. Itu yang pernah jadi wong tani. Insya Allah petani paham. Pernah kita nyoba juga nanam semangka. Itu sengsara lagi. Anginnya kenceng ya. Sudah kayak gitu, udah berbuah. Harus dipilihin mana nih satunya nih. Satu. Dan ketika gagal, ya ini tadi. Reaksi kita sebagai petani. Fadhaltum tafakkahun. Ya, terkaget-kaget, gak terima. Ya. Innala mukhramun, kita gagal. Balahnu mahrumun, kita rugi, bangkrut. Modalnya hilang. Ya, tapi besoknya nanam lagi. Ya. Ya demikian. Itu manusia. Ya Allah SWT di sini memberikan gambaran. Ya, bahwasanya apa yang Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini, tanda kekuasaan Allah. Kita hanya menanam, ngopeni, nyirami, tapi Allah lah yang menumbuhkannya. Allah lah yang menentukan panennya. Dan juga kalau sudah panen, Allah yang menentukan harganya. Subhanallah. Ya. Itulah yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala sering mengkiaskan permasalahan kebangkitan itu dengan masalah tanaman. Jadi ketika ditanya, bagaimana kita nanti dibangkitkan? Ya, dijawab dalam Al-Quran bagaikan benih. Disiram, tumbuh. Itulah dibangkitkannya manusia. Jadi kalau orang, bagaimana sih dibangkitkan nanti pada hari kiamat? Bagaikan benih, disiram air, tumbuh. Menjadi tumbuhan yang besar. Itulah manusia ketika dibangkitkan. Ya, kalau sudah jadi tumbuhan, masa kita mengatakan, masa dari sebiji? Ya, sebiji benih, masa jadi tumbuhan yang besar ini? Ada gak orang yang mengingkari begitu? Kan gak ada. Gak ada orang mengingkari itu. Kalau mengingkari ya berarti gak tahu ilmu pertanian lah. Ya. Nah itu Allah SWT sering memberikan permisalan-permisalan tentang hari kebangkitan, tentang penciptaan, itu dengan proses tumbuhnya tanaman dan pohon. Karena itu yang bisa kita saksikan, dikias. Bukan diperlihatkan langsung. Lihatnya nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang pakai pengkiasan. Pakai analogi yang kita lihat di sekitar kita. Makanya, ya afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun, tidaklah kalian berpikir? Nah itu berpikir tentang alam raya ini untuk mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan mempertentangkan Al-Quran dengan apa yang ada di alam raya ini. Demikian ya, semoga bermanfaat masyaallah muslimin. Dan poin yang sangat penting, yakinlah tentang hari kebangkitan. Kalau enggak percaya ya buktikan sendiri, nanti di akhirat pasti juga dibangkitkan. Cuma sudah tidak bermanfaat keyakinan tersebut nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.